Kum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Tidak sanggup, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh diganti di hari bulan yang lain. Tak sanggup juga mengganti di bulan yang lain, wa'al ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Membayar fidyah satu hari dengan satu mud. Jadi kurang 7,5. Batas minimal. Tapi saya menganjurkan yang kaya, yang banyak harta, ya bayarlah menurut porsi. Makan pagi 10 ribu, siang 20 ribu, makan malam 20 ribu, 50 ribu dia bayarkan untuk porsi. Itu lebih baik daripada dia berikan hanya beras saja. Tapi itu okelah sebagai batas minimal. Inilah dia bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita sedang berada di dalamnya. Kalau yang lalu sudah lewat tak bisa kita ulang, tapi ke depan masih ada beberapa hari lagi. 20 hari. Kita isi jangan sampai hampa, kosong, sia-sia, tak bermakna. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini, itu tadi penjelasan tentang beberapa aspek amazing Ramadan. Selanjutnya, dialog, interak tanya-jawab, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas pemaparan dari aspek-aspek Ramadan yang disampaikan Ustaz tadi. Baiklah, kita lanjut ke acara interaktif pertanyaan. Alhamdulillah, di sini saya ada beberapa pertanyaan di atas meja yang saya bacakan. Yang pertanyaan pertama adalah tentang iktikaf. Apa syarat-syarat suatu tempat bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf, terutama di bulan Ramadan? Apakah betul sebagai salah satu syaratnya bahwa tempat itu harus ada mengadakan salat Jumat berjamaah? Bagaimana Ustaz? Silakan. Definisi iktikaf al-muksu fil masjid. Menetap di dalam masjid. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Jadi syaratnya adalah menetap di masjid. Jadi kalau buat i'tikaf di sewa convention hall selama 10 hari tidak i'tikaf. Karena dia mesti fil masjid. Biniyatin maksusa, dengan niat khusus. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang di masjid, berdiam di masjid tapi enggak ada niat, itu pun juga tidak disebut i'tikaf. Dia baru menjadi i'tikaf kalau ada dua aspek. Di masjid dan berniat. Berniat tapi tidak di masjid, tidak i'tikaf. Dalam masjid tapi tidak berniat, tidak i'tikaf. Dalam masjid berniat i'tikaf, barulah dia disebut dengan i'tikaf. Apakah masjidnya mesti diselenggarakan sholat Jumat? Masjid terbagi dua. Masjid yang diselenggarakan sholat lima waktu, tidak ada Jumatnya, itu disebut dengan masjid saja. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, disebut dengan masjid jami'. Indonesia, surau, langgar, musola, masjid jami', masjid besar, masjid agung, masjid raya, masjid Islamic Center. Tapi secara substansi, hanya ada dua masjid. Masjid yang ada sholat lima waktu, tidak ada Jumat, masjid. Masjid yang ada sholat Jumatnya, jami', dari kata Jum'ah. Jadi kalau mau beriktikaf, laksanakanlah di masjid, baik yang ada Jumatnya maupun yang tidak ada Jumatnya. Iktikaf di surau, iktikaf di musola, iktikaf di langgar, sah. Karena itu juga adalah masjid. Kalau masuk ke dalam, tetap tahiyatul masjid. Demikian. Wallahu'alam bishawab. Alhamdulillah, itu agak melegakan juga kita, bagi kita di sini, karena di surau kita belum bisa mengadakan Jumat berjamaah, Ustaz. Ya. Terus pertanyaan yang kedua adalah sebagaimana juga dipaparkan tadi, di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk beribadah, termasuk ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan pengajian. Di pertanyaan ini, bagaimana jika kita melihat seseorang yang mendengar pengajian, mendengar tausiah maksudnya, tapi dia tetap membaca Al-Quran di saat mendengar tausiah. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Saya kalau tausiah, ada orang di depan yang membaca Al-Quran, berarti dia tidak beradab. Dia tidak mengaji, dia tidak mengerti adab tata krama, sopan santun, menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu matanya melihat guru, bukan melihat mushaf. Ini ustadz yang ceramah ini bukan radio rusak, bukan pengamen di pinggir jalan. Maka tata krama, sopan santun, adab belajar. Adab dulu diperdalam. Yang pertama, adab ta'limul muta'allim. Adab menuntut ilmu. Bagaimana adab guru mengajar, bagaimana adab orang belajar kepada guru. Cobalah lihat bagaimana adab malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Duduknya seperti duduk tasyahud menghadap ke Rasulullah SAW. Tangannya di atas paha. Adapun orang yang sambil membaca Quran, sedangkan membaca Al-Quran itu, idza quri Al-Quran, kalau kamu mendengar bacaan Al-Quran, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam. Dia membaca Al-Quran, didengar orang lain, bersuara, membaca Quran, diam. Maka ini orang belum belajar adab. Mungkin dia baru sekedar taubat, baru hijrah, belum belajar adab. Maka kalau ada pengajian, dengar baik-baik, duduk dengan sopan, tegak, bukan nyender ke dinding, ke tiang, dengan cara malas-malas, lemah, lesu, letoy, lunglai, menghadap kepada ustaz, kepada guru, kepada kiai, duduk dekat, halaqah, melingkar, makin dekat, makin baik, karena ini ada hubungan emosional antara ustaz dengan jamaah. Jadi orang yang mendengarkan, membaca Al-Quran sambil mendengar pengajian, perlu memperbaiki supaya ilmunya barokah, supaya masuk ke dalam hati. Al-adab fauqal ilmu, adab lebih tinggi daripada ilmu. Belajar adab mengaji, adab tausiah, adab menuntut ilmu, adab membaca Quran, supaya kita terselamat. Demikian, wallahu'alam. Selanjutnya pertanyaan, ada dua pertanyaan yang mirip-mirip, saya combine kedua-duanya, yaitu bolehkah kita pap smear dalam keadaan puasa, dan satu lagi, bolehkah kita mendapatkan suntikan flu di saat kita berpuasa? Terima kasih, Pak Ustaz. Suntikan untuk orang yang berpuasa, kalau suntikannya obat, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan infus, maka membatalkan puasa. Karena infus itu makanan. Sedangkan obat bukan makanan. Bentuknya sama, cara memasukkannya ke tubuh sama, tapi yang satu batal, yang satu tidak batal. Kalau infus, batal. Kalau obat, tidak batal. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asir, fatwa-fatwa kontemporer. Demikian tentang suntikan. Kemudian satu lagi tentang pap smear, gimana Pak Ustaz? Apa itu pap smear? Pap smear itu, tunggu nanti, buat ibu-ibu ya biasanya. Iya, itu lebih khusus buat ibu-ibu gitu. Diperiksa di maaf di kemaluannya gitu. Kal idkhalu syai bil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga membatalkan puasa. Yang dimaksud rongga adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut hingga masuk ke dalam tenggorokan. Maka orang yang berkumur-kumur tidak batal wudunya. Kenapa tidak batal berkumur-kumur? Karena tidak sampai masuk ke tenggorok. Kecuali mubalaghah, kalau melampau kumur-kumurnya. Tertelan. Na'udzubillah. Memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur. Yang dimaksud di situ, mohon maaf, adalah hubungan jima, seksual. Bukan pemeriksaan. Pemeriksaan terkait dengan pengobatan. bukan talazzuz, bukan mencari kenikmatan, maka tidak membatalkan puasa. Demikian, wallahu a'lam. Diulang lagi, Pak, karena maaf, unmute. Maaf. Bagaimana hukumnya sebuah masjid yang mengadakan jual beli seperti bazar atau jual beli untuk fundraising di teras masjid? Terima kasih pesan. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dimaksud dengan masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Imam, khatib, makmum. Yang biasa dipakai untuk sholat pada saat normal. Itulah masjid. Adapun halaman masjid, teras masjid, maka perempuan yang berhalangan, dia boleh untuk duduk. Arsitek mesti mengaji sehingga dia mengerti bahwa dalam mazhab Syafi'i perempuan yang dalam menstruasi berhalangan tidak bisa masuk ke dalam masjid, maka hampir semua masjid itu ada balkon, ada teras sebagai tempat perempuan yang tidak bisa masuk ke dalam inti masjid. Maka kalau ada orang yang berdagang, berjualan di halaman masjid, maka itu bukan termasuk dalam larangan. Dalam hadis, La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada transaksi jual beli. Semoga Allah tidak memberikan manfaat keuntungan pada bisnisnya. Doa kecaman dari Nabi untuk mereka yang berdagang, berniaga di dalam masjid. Adapun di emperan masjid, di halaman masjid, maka tidak termasuk dalam larangan. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu ini. Bagaimana hukumnya mencicipi masakan? Terima kasih Pak Ustaz. Lidah itu ada sensor perasa. Jadi kalau diletakkan kuah makanan, masakan di lidah, akan terasa asin, asam, manis, pedas, terasa. Dan tidak masuk ke dalam. Maka sebagian mazhab membolehkan. Di antaranya mazhab Hambali. Membolehkan merasa di ujung lidah. Karena tidak masuk ke dalam. Yang membatalkan itu kalau masuk ke dalam. Jadi dia mengkiaskan orang yang meletakkan di ujung lidah sama dengan orang yang berkumur-kumur. Berkumur-kumur lebih masuk daripada sekedar ujung lidah. Tapi saya pribadi tidak mengamalkan ini. Karena dikhawatirkan kalau dia banyak atau sering muncul was-was, muncul keraguan. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, tidak salah, tidak batal menurut mazhab Hambali. Wallahu'alam. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari jemaah surau di Sydney, Pak Ustaz. Karena surau Sydney ini adalah bagian dari kita mengoptimalisasikan tentang surau. Bolehkah halaman surau itu dipakai untuk anak-anak latihan silat seperti yang di kampung-kampung? Karena kita juga memperkenalkan budaya kampung kita kepada anak muda yang lahir di sini, dan juga itu juga budaya-budaya kita yang lain juga seperti ada randai. Terima kasih Pak Ustaz. Yang dimaksud dengan masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat dalam keadaan normal, bukan pada saat darurat Idul Fitri, Idul Adha, atau pada saat Jumat jamaah luber membludak hingga sampai ke halaman. Maka halaman yang dipakai jarang-jarang itu bukan bagian, tidak dimaksud dengan inti masjid. Jadi kalau halaman masjid dipakai untuk latihan silat, latihan randai, atau berjualan, berniaga, maka tidak dianggap sebagai orang yang melecehkan masjid. Tidak merusak kehormatan kemuliaan masjid. Karena definisi masjid, sekali lagi saya ulang, tempat yang biasa dipakai melaksanakan ibadah sholat dalam suasana normal. Tempat imam, mimbar khatib, dan tempat makmum. Yang dipakai secara normal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun Jumat terkadang meluber sampai ke halaman, sampai ke jalan. Tapi pada saat normal, maka teras dan halaman bukan masjid. Walaupun dia milik masjid, tanah wakaf masjid, tapi bukan masjid. Demikian, wallahualam. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dwi Ulfa. Pertanyaan adalah, kami terbang dari Brisbane ke Melbourne sekitar 3 atau 4 jam. Apakah saya harus mengikuti waktu Melbourne saat berbuka, di mana Brisbane maghrib 5.40, namun Melbourne jam 6. Artinya jam 7 waktu Brisbane. Maksudnya ini maghribnya dipersingkat gitu, Pak. Jadi maksudnya dia safir, apakah dia mengikuti tempat di mana tujuannya? Terima kasih. Kalau saya sahur di Jakarta, kemudian terbang ke Pekanbaru, mengikut waktu Jakarta berbuka jam 6. Waktu Pekanbaru jam 6.30. Saat berbuka, apakah ikut waktu Pekanbaru atau ikut Jakarta? Maka ikut di mana kita mendarat, landing. Di mana kita berada saat waktu itu. Ikut waktu lokasi kita berada. Kita sholat tidak ikut waktu kota Makkah atau Madinah. Kita berbuka puasa ikut waktu tempat kita menetap, mukim, tinggal, berdomisili. Tempat landing pesawat, disitulah kita berbuka. Begitu juga kalau kita naik pesawat, masuk waktu sholat menurut di mana pesawat itu berada. Bukan mengikut jam pelaksanaan di tempat asal kita. Karena kita mengikut matahari, bulan, di tempat terbitnya kita menetap. Bukan di tempat asal tempat tinggal. Demikian. Wallahu'alam. Berikutnya, tentang pahala ibadah, Ustaz. Ini mungkin bagi yang bekerja malam. Pahala ibadah dalam bulan Ramadan, apakah lebih besar pada saat puasa ataukah juga saat setelah berbuka puasa? Untuk orang yang harus kerja waktu yang lebih banyak pada malam hari. Terima kasih, Bu. Bagi saudara-saudara yang bekerja di waktu malam, tidak bisa tarawih secara optimal, tidak bisa witir, tidak bisa membaca Quran, maka ibadah pilihannya adalah zikir. Karena zikir tidak memerlukan waktu khusus. Apa saja zikir? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir. Jadi dia perbanyak zikir. Apa keutamaan zikir? Antu fariqad dunya. Engkau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun. Lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah. Karena banyak menyebut berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. Ya'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi jalan dari yang tidak disangka-sangka. Apa keutamaan dia banyak zikir tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan dilihat. Thaqilatani fil mizan, memberatkan mizan timbangan amal. Habibatani ila ar-rahman, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan salawat? Man shalla 'alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali. sallallahu alaihi biha asyra. Allah balas 10 kebaikan. Hutan anhu asyara sayyi'at. Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Afdalul zikri, zikir yang paling afdal di antara semua, la ilaha illallah. So, afdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Jadi saudaraku yang bertugas di waktu malam, tidak bisa sholat tarawih secara optimal, tidak bisa membaca Quran secara khusus, maka perbanyaklah zikir. Istighfar 100 kali, 200 kali, 300 kali, sholawat 500 kali, 1000 kali. Baik, orang yang menyibukkan dirinya dengan zikir, maka pikirannya akan lapang, tenang. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Satu lagi pertanyaan Pak Ustaz, ini tentang khuf. Bagaimana jika seseorang junub lalu mandi wajib tanpa berwudu, kemudian memakai khuf? Bolehkah dia mengusap khufnya ketika dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu? Mohon pencerahannya, jazakallah khairan. Orang yang sudah mandi wajib, mandi besar, mandi junub, maka dia dianggap sudah berwudu. Kalau dia berwudu lagi, baik. Andai dia tidak berwudu, maka dia sudah berwudu. Jadi kalau dia dianggap sudah berwudu, dia pakai khuf, maka berlakulah hukum khuf. Kalau dia mukim, maka sehari semalam. Kalau dia musafir, 3 hari 3 malam. Setelah dia mandi, bersih, dia pakai khuf. Dia mandinya jam 6 sore. Dia pakai khuf. Lalu kemudian setelah sholat isya, batal wudhunya. Maka dia berwudhu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum, telinga, wa arjulakum ila al-ka'bain. Maka khufnya dia usap. Dia usap khuf, bagian atas khuf, sampai waktu jam 6 besok. Jadi kalau dia mulai sholat maghrib memakai khuf, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, baru batal menjelang maghrib esok hari, sehari semalam. Berlaku baginya hukum khuf, keringanan, karena amat sangat dingin, susah menyiram air ke kaki, susah buka-buka. Selama sehari semalam itu dia tidak ada buka khuf. Jangan dibuka resleting kancing khuf. Demikian. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir dari Sydney. Bolehkah seorang ibu menyuruh anaknya bercerai karena banyak mudaratnya dalam perkawinan? Contohnya sebagai suaminya sebagai penjual judi online. Terima kasih, Pak Ustaz. Seorang perempuan, dia memiliki dua yang bisa melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan. Yang pertama, tolak taklik. Kalau dulu ketika setelah akad, ada suaminya membaca taklik. Kalau saya tinggalkan, selama 2 tahun berturut tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti secara fisik, lalu istri menghadap kepada hakim, dan hakim menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak satu. Itu namanya tolak taklik. Jadi kalau istri pergi ke hakim, hakim memutuskan, jatuh talak. Yang kedua adalah khulu. Khulu, seorang perempuan datang ke pengadilan, ke hakim, menyatakan saya ingin khulu. Lalu dia mengembalikan mahar. Jadi kalau maharnya dulu satu bentuk cincin, emas, dia kembalikan mahar itu. Maka dia sudah lepas dari ikatan. Allah paling murka kepada yang paling dimurkai Allah dari perbuatan halal, at-talaq. Maka bertahap. Mengapa dia melakukan khulu dan ke pengadilan. Apa sebab? Maka walinya memberikan nasihat. Wali dari perempuan itu ayahnya, kakeknya, abangnya, adik laki-lakinya, abang ayahnya, adik laki-laki ayahnya. 6. Wali memanggil suami. Kenapa kamu melakukan perbuatan maksiat, dosa, haram? Kalau dia tidak berubah-berubah juga, apa boleh buat? Maka perempuan tidak boleh membiarkan dirinya selamanya dalam perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, roba dengan tangan. Judi adalah mungkar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, disebutkan secara teks dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya khamar, minuman keras, dan judi, mengundi nasib, menyembelih binatang untuk berhala, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtani. Sudah diberikan nasihat, sudah diberikan hukuman, punishment, tak juga berubah, ke solusi terakhir. Jadi perbuatan si ibu tidak salah kalau melewati proses. Tapi baru salah sedikit, belum pernah dinasihati langsung, itu tidak benar. Itu adalah solusi terakhir. Demikian. Wallahu'alam. Jazakallah khair. Selanjutnya saya persilahkan saudara saya, Ramdan Rabbani dari Perth untuk mengambil alih. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahim. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum. Pertanyaan pertama Pak Samad, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahasa ini la'allakumnya ada 3. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Adakah rahasia disebutkan 3 la'ala di situ? Itu mungkin pertanyaan yang pertama, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kama kutiba 'alalladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, kamu pasti bertakwa. Pertama, kamu percaya Allah itu ada. Tapi untuk merasakan Allah itu ada, bagaimana? Siam, puasa. Karena kalau kamu puasa, kamu masuk ke dalam kamar mandi, tertutup dan terkunci, tidak akan minum. Kenapa? Takut. Karena kamu takut kepada Allah. Jadi kalau puasamu benar, la'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang takut kepada Allah. Ayyaman ma'dudat, hari-harinya sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa'idatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak mampu. Karena tua renta, karena sakit tidak sembuh-sembuh, fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu, an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Udallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk, pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu melihat anak bulan, hilal, maka berpuasalah. Man kana maridan aw 'ala safarin, siapa yang sakit atau musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain, dua kali diulang. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak ingin mempersulit kamu. Walitukmilul 'iddata walitakbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kamu lakukan proses-proses ini, la'allakum tashkurun, kamu pasti menjadi orang yang bersyukur. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad SAW, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bagaimana dekatnya? Aku bisa menyambut panggilannya kalau dia panggil aku. Fal yastajibuli, maka berdoalah kepadaku, wal yu'minu bi, dan percaya. La'allahum yarsudun. Mereka pasti benar. Pasti benar. Pasti lurus. Pasti menjadi orang bersyukur. Pasti. Kepastian. Kalau memang pasti, kenapa tidak terjadi? Yang salah bukan ayatnya, yang salah orangnya. Karena dia tidak mengikuti tata caranya dengan benar. Kalau ada orang makan obat diabetes, ternyata gulanya tetap naik, yang salah bukan obatnya, tapi dia tidak jaga pantangannya. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tadi disebutkan bahwasannya ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang merilis, melepas, dan ada ibadah yang menahan. Dalam Ramadan ini adalah ibadah menahan. Apakah berdemonstrasi atau amar bin ma'ruf itu termasuk ibadah menahan? Apakah boleh dilakukan ketika di bulan puasa ini? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dengan hati itu selemah-lemah iman. Kalau ada orang jualan khamar, maka dengan tangan, buatkan perda, peraturan daerah. Bolehkah anggota dewan mengeluarkan perda larangan khamar di siang Ramadan? Boleh. Kenapa? Ini kan menahan dari hawa nafsu. Mengeluarkan perda jualan khamar bukan melahan dari hawa nafsu. Ini adalah ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Kalau tidak sanggup dengan tangan, karena tidak anggota dewan, tidak punya kekuasaan, dengan lisan. Penjual khamar, jangan jual khamar. Tidak sanggup, karena penjual khamarnya orang yang punya power, kekuasaan. Lalu kemudian menunjukkan rasanya. Kata bahasa orang Malaysia, tunjuk perasaan. Unjuk rasa. Membawa spanduk dengan cara damai. Jangan jual khamar. Jangan jual khamar. Karena melihat orang banyak, maka pelaku-pelaku ini merasa takut. Ada show force, tunjuk kekuatan. Maka itu bukan sesuatu untuk menahan. Karena yang dimaksud menahan, menahan hawa nafsu. Nahi mungkar bukan hawa nafsu. Nahi mungkar itu ibadah. Kamu kenapa tidak ke masjid? Saya menahan kaki. Menahan apa? Ke masjid ini kan ibadah. Nahi mungkar ini ibadah. Perlu dipahami bahwa nahi mungkar adalah ibadah. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait tadi disebutkan bahasanya. Berkah bulan Ramadan itu adalah berkah. Ketika sahur itu adalah berkah. Ini yang kurang kuat suaranya, Ustaz. Okay. Ustaz, tadi disebutkan bahwasannya Ramadan itu adalah bulan berkah. Ketika sahurnya berkah, kemudian Quran juga diturunkan pada malam yang berkah. Definisi berkah itu seperti apa, Ustaz? Maksudnya itu adakah sesuatu yang kita bisa rasakan atau bisa kita lihat? Berkah diambil dari tiga huruf barakah. Barakah artinya onta yang turun ke bawah. Saya punya tanah, Ustadz Ramdan punya tanah, ada satu lagi sahabat kita punya tanah. Tanah kita berdekatan. Tanah kaplingan saya, tanah Ustadz, tanah sahabat kita. Ada seekor onta turun ke tanah saya, maka dikatakan tanah saya lebih berkah. Kenapa? Karena kalau ada onta liar datang ke tanah saya, onta itu jadi milik saya punya bulu onta, saya punya kulit onta, saya punya hewan tunggangan onta, saya punya daging onta. Saya beruntung karena punya kendaraan onta. Tanah kita sama, tapi saya punya kelebihan. Maka barokah artinya ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Ini makna yang pertama. Barakah diambil dari kata birkah. Birkah artinya oase. Di gurun pasir ada kolam air, disebut dengan birkah. Saya punya tanah, Ustadz Ramdan punya tanah, sahabat kita punya tanah, tiga tanah kaplingan. Tapi tanah saya ada kolamnya, maka disebut tanah saya lebih berkah. Kenapa? Kalau ada kolam, musafir yang lalu akan numpang minum. Kalau ada kolam, turun hujan, maka saya bisa dapat air lebih banyak. Kalau ada kolam, ada ekosistem, ada lumut, tumbuh rumput, tumbuh tanaman, maka tanah saya lebih berkah. Sama-sama hidup di waktu pagi, tapi yang satu bangun, yang bangun lebih berkah. Sama-sama punya telinga, tapi yang satu dia pakai dengar baca Quran, yang mendengar lebih berkah. Jadi simpelnya, secara zahir nampaknya sama, tapi orang yang berkah dia punya kelebihan. Sama-sama botol, isinya 600 ml. Sama, tapi isinya yang berkah berbeda. Tiga botol, 600 ml, 600 ml, 600 ml. Tapi botol yang tengah lebih berkah. Kenapa? Yang kanan isinya air putih, yang kiri air putih, yang tengah madu, lebih berkah. Jadi lebih kurang begitu ilustrasinya. Umur kita sama-sama 40, tapi saudara kita lebih berkah. Kenapa? Isinya, substansi. Demikian makna berkah. Luar biasa. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, tadi sudah masalah berkah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagi ibu-ibu ataupun beberapa peserta Ramadan atau yang ibadah Ramadan itu ada diberikan rukhsah. Misalnya ibu hamil dibolehkan tidak berpuasa dan bisa menggantinya, tapi beliau memilih untuk saum, Ustaz. Apakah pahalanya ini lebih bagus untuk memaksa untuk saum atau mengambil rukhsah, Ustaz? Famankana minkum maridan, siapa yang sakit au ala safarin atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh ganti di hari yang lain. Saya selama Ramadan musafir, dan musafirnya jarak qasar salat. Saya musafir ke Jambi, saya musafir ke Kalimantan Selatan Banjarmasin, saya musafir ke Sumatera Selatan Palembang. Dan saya tetap puasa. Apakah pahala puasa saya sama dengan pahala puasa saya yang tidak musafir? Sama. Kenapa? Karena tujuan dari mengambil rukhsah adalah dispensasi karena tidak mampu. Sebagai keringanan. Sedangkan saya merasa mampu dan tidak menimbulkan mudarat. Tapi bagi perempuan yang hamil, memudaratkan janinnya. Ibu yang menyusui, memudaratkan anaknya karena air susunya turun. Maka sebaiknya jangan dia lakukan. Jangan hanya sekedar berpikir sendiri. Konsultasikan ke dokter anak. Karena menurut kita, kita kuat, kita sehat. Tapi janin, anak keganti di hari yang lain. Begitu juga dengan orang yang punya suatu penyakit dengan tidak masuknya makanan ke dalam tubuhnya selama 13 jam setengah, memperparah, memperburuk penyakitnya. Mengurangi ketahanan tubuhnya. Sehingga lebih rentan terhadap penyakit, sebaiknya dia memilih rukhsah keringanan. Konsultasikan kepada orang yang paham tentang penyakit kita. Demikian, wallahu a'lam. Jadi kata kuncinya adalah tidak memadaratkan. Kemudian berikutnya, Ustaz, terkait dengan maskul kufain, ketika tadi Ustaz jelaskan setelah dulu, kemudian kita bisa pakai maskul kufain. Ada pertanyaan karena di beberapa tempat di sini khususnya, alat untuk maskul kufainnya ini dia pakai kos kaki saja. Bolehkah kita maskul kufain dengan kos kaki yang tidak anti air? Ada beberapa yang membolehkan jawrab, kaos kaki tebal. Tapi saya dalam masalah ini lebih memilih pendapat yang tak mesti kulit. Karena kaos kaki tebal tidak sama dengan kulit. Dia masih tembus. Maka yang saya maksud dengan khuffain adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit yang menutup dari ujung kaki sampai mata kaki. Baik pakai tali maupun resleting. Maka itulah yang khuffain. Adapun ustaz atau siapapun yang mengatakan boleh pakai kaos kaki saja, mungkin dia punya referensi lain. Tapi saya pribadi mengatakan yang dimaksud dengan khuffain adalah kaos kaki terbuat dari kulit, menutup ujung kaki sampai mata kaki. Itu yang berlaku bila kita mukim satu hari satu malam, musafir tiga hari tiga malam tanpa membukanya, cukup mengusap saja. Demikian, wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan ibadah, Ustaz, ya. Bulan Ramadan ini, subhanallah, pahalanya berlipat-lipat. Apakah yang utama itu ibadah sosial yang bersifatnya sedekah ataupun yang lainnya, atau ibadah mahdoh, tilawah Quran, dan sifat-sifatnya yang ubudiyah, Ustaz. Jadi kadang ada persepsi bahwasannya udahlah saya tidak perhatian dengan hal yang lain, tapi fokus hanya ibadah mahdoh saja. Menurut Ustaz, baiknya seperti apa, Ustaz? Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Itu menunjukkan bahwa ibadah sosial besar pahalanya di bulan Ramadan. Bersedekah, santunan, bagi-bagi buka puasa, menyiapkan sahur untuk yang tak mampu, sedekah untuk anak-anak yang membaca tadarus, sedekah untuk orang yang tarawih, dan lain sebagainya. Ibadah yang bersifat sosial, perbuatan baik yang dianggap sebagai ibadah. Tapi ada ibadah yang bersifat mahdhah, pure, original, murni, tidak bercampur dengan yang lain. Ibadah saja. Salat, baca Quran, zikir, wakaf, maka ini pun juga ditingkatkan di bulan Ramadan. Intinya semua dilipat gandakan di bulan Ramadan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial ghairu mahdhah. Dan dosa juga ditingkatkan di bulan Ramadan. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dilakukannya di bulan haram, di bulan Ramadan, dia dikenakan hukuman tambahan menurut mazhab Syafi'i. Pertama, hukuman karena melakukan dosa. Yang kedua, tambahan bonus hukuman karena melecehkan bulan mulia. Jadi bukan hanya sekedar pahala bertambah, hukuman pun bertambah karena melecehkan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Demikian, wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah. Kemudian berikutnya, Ustaz, terkait dengan bagaimana mendidik saum agar saumnya imanan wahtisaban dan juga sekalian juga mendidik salat di bulan Ramadan ini. Kadang kan mereka lebih sibuknya dengan hal-hal yang sifatnya entertain, main games dan yang lainnya. Kita ingin mendidik mereka juga sama seperti yang dinahkan. Kira-kira seperti apa, Ustaz, kiat-kiatnya? Apa kurang jelas, Ustaz? Ini terkait dengan bagaimana mendidik anak untuk ibadah shaum agar bisa shaumnya juga berkah, imanan wahtisaban juga, Ustaz. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang belum baligh, maka proses pembiasaan seperti sholat muru auladakum bisholah wahum abna usab'an sinin, belum wajib, belum mukallaf, belum taklif, belum dibebani hukum. Hanya proses pembiasaan diri, alah bisa karena biasa. Sampai dia mampu. Maka target dari puasa supaya dia merasakan kehadiran Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, maka mesti diisi dengan program-program bermanfaat. Kalau sekolah libur, buatkan pesantren Ramadan. Seperti yang dilakukan di Kota Padang. Seluruh SMP, SMA itu di luar kabupaten kota, itu tanggung jawab gubernur. Maka dianggarkan sekian miliar untuk menggaji mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol untuk menjadi mentor pada pesantren Ramadan. Jadi anak-anak habis subuh sampai zuhur disibukkan dengan pesantren Ramadan. Nanti habis zuhur dia mulai kehabisan energi, istirahat, sehingga energinya tidak banyak terbuang. Kalau tidak ada madrasah Ramadan, nanti habis pulang subuh dia keluyuran, jalan-jalan ke mall, asmara subuh, perbuatan dosa dan maksiat. Handphone tak terkendali, gadget, dan lain sebagainya. Jadi memang anak-anak remaja mesti dikawal dengan kegiatan-kegiatan positif, sosial, mempertajam sens kepeduliannya kepada fakir miskin. Demikian, wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir dari Perth adalah, Ustaz, kalau kita sudah sholat tarawih dan sholat witir, kemudian bangun di malam hari jam 1 hingga sahur, kita tadi sudah sholat witir, apakah harus menggenapkan witirnya atau langsung sholat malam saja, Ustaz? Kalau sudah sholat witir setelah tarawih, bangun malam, maka silakan sholat sunat wudhu, boleh. Sholat sunat taubat, boleh. Sholat sunat hajat, boleh. Sholat sunat mutlak, boleh. Sholat sunat tahajud, teruskan. Tapi tidak ditutup witir lagi. Karena la witrani, tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Witir artinya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Maha ganjil, suka pada yang ganjil. Jadi kalau tiga rakaat setelah tarawih, nanti malam dia tutup lagi tiga, tiga tambah tiga, enam. Maka tidak ganjil lagi. Jadi la witrani, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Tapi bagi saudara-saudaraku imam, yang habis tarawih dia sudah witir, nanti malam dia diminta jamaah lagi iktikaf untuk imam tarawih, imam tahajud, habis tahajud ditutup lagi dengan witir. Bagaimana biar keluar dari larangan ini? Maka dia sholat sunat satu rakaat untuk menggenapkan witirnya yang tiga tadi. Tadi dia sudah witir habis tarawih, maka dia sholat sunat satu rakaat, niatnya menggenapkan witir. Jadi witir dia yang tadi sudah tiga jadi empat, kemudian dia tutup nanti habis tahajud tiga rakaat. Jadi witir dia malam itu tujuh rakaat. Tiga, genap jadi empat, tambah tiga. Jadi tujuh rakaat witir dia. Witir itu satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas rakaat. Demikian, wallahu a'lam. Maksimumnya 11 witir saja. Witir paling banyak 11 rakaat. Jazakumullah jazak Ustaz, itu mungkin pertanyaan kami dari Perth. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Rohim. Jazakallah Ustaz Ramdan. Alhamdulillah dari dua tempat dari City dan Perth kita sama-sama telah memberikan pertanyaan kepada guru kita Bapak Abdul Somad. Kalau boleh kami meminta kepada Bapak Ustadz tentang jika penonton dari YouTube dari kajian Zoom kali ini di encourage karena surau dan ikro Perth kita masih membutuhkan dana untuk pelunasan tempat kita. Jadi sebelum ditutup mungkin ada sebuah sedikit kata-kata dari Pak Ustadz untuk mengajak jamaah untuk menyampaikan donasinya kepada surau dan juga kepada Iqra Western Australia. Dan juga Kami mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair kepada para jamaah yang telah hadir dalam kajian Zoom kita ini. Baik dari Sydney, dari Perth, dari Indonesia, dari Amerika, dan juga kepada guru kita Bapak Abdul Somad. Kita tunggu kedatangannya di bumi Australia sekali lagi Pak Ustaz. Insyaallah. Amin. Kita tunggu di surau. Baiklah, sebelum kita tutup kajian kita ini, marilah kita sama-sama berdoa bersama dan insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz kita. Tafadhal Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, bil khusus di Australia atau dimanapun berada, untuk mensupport program-program dakwah di Surau Ne Australia. Yang kedua, di Iqra Western Australia. Kemudian, Iqra Foundation. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah dakwah sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya kepada kita. Apalagi digunakan wakaf untuk surau, lembaga pendidikan Islam. Sampai hari kiamat, anak-anak akan tetap sholat yang hari ini anak-anak. 20-30 tahun akan datang, mereka akan menjadi generasi yang baru. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan dakwah, kita mati, masuk ke liang lahat, tapi pahala tetap mengalir. Investasi akhirat. Untuk segala kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma jam'an, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kajian kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Farruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Fana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Fana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan generasi anak muda kami generasi yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadikan pasangan kami, anak cucu kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami saudara-saudara kami yang berada di Surau Sydney di Iqra Foundation sebagai orang-orang yang bersaudara karena engkau. Bukan bersaudara karena harta, bukan bersaudara karena kuasa, tapi bersaudara karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan sahabat-sahabat jamaah yang ada di Sydney, di Perth, di semua yang mengikuti program ini di Australia selalu dalam lindungan Allah. Jaga ukhuwah Islamiah, tetap istiqomah dalam ibadah, sambung silaturahim, kuatkan iman anak-anak dengan membawa mereka ke masjid, program-program keislaman, pendidikan di Surau Sydney. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.